apakah disunahkan bagi kaum wanita untuk menggunakan minyak wangi ketika melakukan sholat? Kalau sholat di rumah ya bagus ya, itu termasuk berhias. Khudhu zinatakum inda kulli masjid, secara umum makna ayat tersebut, kandungan makna ya, kandungan makna ayat itu Allah menyebut apa? Zina. Khudhu zinatakum, sehingga kita memakai minyak wangi itu juga punya bagian daripada zina tersebut.